semua harta di dalam dunia, semua tahta dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapaku. Setiapmu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai, takkan bisa Bapa. Semua karya telah terlukiskan, semua nada telah terdengar, takkan bisa menyaingi cinta. Setiap hati dan bangsa. Oh kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oh kasih sayangmu dan setiamu. Setiamu kan menyertaiku. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, kemuliaan dong bagi Tuhan dong.